الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat zahir dan nikmat batin. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita di Fathul Majid di bab yang keempat, babu doa ila syahadati alla ilaha illallah. Ini tentunya sesuai dengan tartib yang sangat indah, karena dari awal tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang dengannya diampuni dosa-dosa kita. Kemudian berikutnya kita masuk ke bab man haqqaqat tauhid, siapa yang mempraktekkan ketauhidan maka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian yang ketiga, babul khauf minasyirk, bab rasa takut dari terjerumusnya kita ke dalam kesyirikan. Nah sekarang setelah kita mengenali, mengetahui, mengamalkan, mempraktekkan ketauhidan, maka tugas berikutnya adalah ad-da'wah. Barakallahu fikum. Ad-da'wah ilallah, ad-da'wah ila tauhidih. Mengajak kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, qala al-musannif rahimahullahu taala, babu du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab seruan, bab panggilan, bab ajakan taib kepada syahadat la ilaha illallah. Asyarh, lamma dzakara al-musannif rahimahullahu taala at-tauhid wa fadlahu. Ketika selesai penulis menyebutkan tentang ketauhidan dan keutamaannya, wa ma yujibul khauf min diddihi, dan apa yang menjadikan dan mengharuskan kita takut dari kesyirikan, yakni lawan dari ketauhidan. Nabbaha bi hadhihi at-tarjama ala annahu la yanbaghi liman arafa dhalika ay yaqtasira ala nafsihi. Di sini penulis mengingatkan dengan judul ini bahwa tidak pantas bagi orang yang telah mengenali ketauhidan mengamalkannya untuk hanya mencukupkan diri dengan dirinya. Baik, tidak mau berdakwah, tidak mau ngajak orang, tidak mau mengingatkan orang. Dakwah ini tidak, barakallahu bikum, tidak mesti harus seseorang menjadi ulama besar baru dakwah lah. Setiap siapa saja di antara kita yang telah memiliki ilmu mengenali, memahami dengan benar, apalagi disertai dengan dalilnya, silakan dia menyampaikan. Rasulullah balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun cuma satu ayat. Baik, dia telah mengetahui ketauhidan, dia sampaikan ke anak-anaknya, ke kerabat-kerabatnya, orang tuanya, teman-temannya. Kalau memang di sana ada penyimpangan yang dia ketahui, dia nasihatkan, dia ingatkan, dia ajak kembali ke pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketauhidan. Jadi tidak boleh seseorang mengetahui kebenaran dan mencukupkan untuk dirinya sendiri, tidak boleh. Bal yajibu alaihi ayyadu wa ila Allah taala bil hikmati wal mauidatil hasanah. Akan tetapi wajib bagi dia untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bijak dan nasihat yang bagus. Kama huwa sabilul mursalin, sebagaimana ini jalannya para rasul, wa atba'ihim, dan para pengikut rasul. Kama qala Hasan al-Basri rahimahullah lamma tala hadhil ayah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Al-Hasan al-Basri ketika membaca ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih bagus dari ucapan orang-orang yang mengajak kepada Allah serta beramal saleh, dan dia berkata sesungguhnya aku dari kalangan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Siapa yang lebih bagus? Dari ucapan orang-orang yang menyeru kepada Allah. Faqala hadza habibullah, hadza waliullah, hadza safwatullah, hadza khiratullah, hadza ahabbu ahli al-ardi ila Allah. Ajaballahu fi da'watihi wa da'an nasa ila ma ajaballahu fihi min da'wati wa amila salihan fi ijabati wa qala innani min muslim. Hadza khalifatullah. Wa man, kata-kata man, siapapun, siapa saja, pokoknya siapa saja. Baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Baik, semua. Barakallahu bikum. Wa man ahsanu, siapa lagi yang lebih baik dari orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak ada yang lebih baik. Barakallahu bikum. Ini sama seperti ucapan Allah, wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Baik. Dan seterusnya. Jadi tidak ada yang lebih bagus. Barakallahu fiik. Dari orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Kata Al-Hasan Al-Basri, orang ini yang berdakwah kepada jalan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, ada habibullah. Ini orang-orang yang begini modelnya, yang mengajak kepada Allah, adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hada waliullah, ini adalah wali Allah. Hada safwatullah, ini adalah orang pilihan Allah. Wa khiratullah, orang terbaiknya. Hada ahabu ahlil ardi ilallah, ini manusia terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi. Ajaballahu fi da'watihi, Allah Subhanahu wa taala mengijabah dakwah-dakwahnya, yakni doa-doanya. Wada'an nasa ila ma ajaballahu fihi min da'watihi, dan dia pun mengajak orang-orang kepada apa yang Allah SWT ijabah doa-doanya. Yani kalau kita bertauhid, doa kita akan diijabah oleh Allah SWT. Wa amila salihan fi ijabatihi, dan beramal saleh ketika dia mengijabahinya. Wa qala innani minal muslimin, dan dia pun mengatakan, saya termasuk orang-orang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah. Hada khalifatullah, orang yang seperti ini adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qaulullah taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Rasul, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada yayasan, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada diri pribadi untuk mendapatkan pengikut. Barakallahu bikum. Karena ajakan ini banyak. Barakallahu bikum. Tapi yang dibenarkan di sini adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bikum. Ad'u ilallahi, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan bersama dengan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, dan mahasuki Allah, dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrikin. Asyarah. Qala Abu Ja'far ibn Jarir, yakulu ta'ala dikruhu li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Ja'far bin Jarir, Allah mengatakan, ya Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi ad-da'wa allati ad'u ilaiha. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, hadhihi ad-da'wa, dakwah ini, seruan ini, ajakan ini, allati ad'u ilaiha, yang aku ajak manusia kepadanya, wa tariqatan allati ana alaiha, dan wa tariqatul lati ana 'alaiha, dan jalan yang aku ada di atasnya, minad du'a ila tauhidillah, rupa ajakan kepada tauhid, tauhidullah, wa ikhlasil ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dunal alihati wal awthan, dan bukan ajakan untuk menyembah tuhan-tuhan berhala-berhala, patung-patung dan yang lain. Barakallahu fikum. Jadi ajakan seruan ini untuk menyembah, mengesakan Allah. Wal intiha ila ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, dan melakukan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari maksiat. Inilah jalanku, sabili, tariqati, wa da'wati ad'u ila Allah. Inilah jalanku mengajak kepada ketauhidan. Ad'u ila Allah taala wahdahu la syarikalah. Mengajak kepada Allah tiada sekutu baginya. Ala basiratin, barakallahu bikum, ala basiratin, di atas ilmu, bidalika ini, ala basiratin bidalika, wa yakini ilmin minni bihi, di atas ilmu, keyakinan tentang ketauhidan itu. Ana wa man ittaba'ani, aku mengajak kepada kebenaran ini, mengajak kepada Allah, mengajak kepada ketauhidan aku. Wa man yad'u ilaihi ala basiratin aidha, dan orang-orang yang juga mengajak kepada Allah, mengajak kepada tauhidan, ketauhidan dengan basirah, dengan ilmu dan keyakinan. Wa man ittaba'ani wa saddaqani, membenarkanku, wa amana bi, dan mengimani aku. Wa subhanallahi yaqul lahu ta'ala dzikruhu wa qul وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه. وسبحان الله, katakanlah ucapan ini subhanallah sebagai tanziha lillah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'dhiman lahu, mengagungkan Allah, min an yakun lahu syirkun fi mulkihi, untuk menjadi mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari sekutu dalam kerajaannya. Au ma'budin siwahu fi sultanihi, sucikan Allah Subhanahu wa taala dari adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang musyrikin. Yaqulu wa ana bari'un min ahli syirki bihi, yakni aku berlepas diri dari orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Lastu minhum wa lahum minni, aku bukan bagian dari mereka, mereka bukan bagian dari aku. Intaha. Inilah Islam. Sudah kita lewati barakallahu fiik. Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Inilah Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah, melakukan ketaatan, menjalankan ibadah dan menjauhkan diri dari maksiat. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini harus harus ada wala wal bara. Sama seperti apa? La ilaha illallah. Ini ada wala, ada wabara. Walanya kita hanya kepada Allah, baranya kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah kita nafikan, kita ingkari, kita singkirkan, kita jauhkan. Barakallahu fik. Dan kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Lastu minhum wa lahum minni, intaha. Aku bukan dari mereka, mereka bukan dari aku. Berlepas diri, namanya berlepas diri. Qala fi syarhil manazil, yuridu an tasila bi istidlalika ila a'la darajatil ilm. Qala fi syarhil manazil, yuridu an tasila bi istidlalika ila a'la darajatil ilm. Menginginkan engkau sampai kepada pendalilan, dengan pendalilan ini ke derajat yang paling tinggi dalam ilmu, yaitu basirah. Basirah itu adalah tingkat keilmuan yang paling tinggi. Wahyal basiratul lati yakunu nisbatul ma'lumi fiha ilal qalbi kanisbatil mari'i ilal basar. Kenapa dikatakan basirah itu tingkatan ilmu yang paling tinggi? Adalah karena yakun nisbatul ma'lum, yang diketahui itu di dalam kalbu sama seperti diketahuinya sesuatu dengan melihat. Barakallahu fiik, namanya basirah, melihat. Kan beda. Yang kita ketahui hanya dengan keyakinan kita, dan yang kita ketahui dengan keyakinan disertai dengan melihat. Ketika apa? Ketika Nabiullah Ibrahim AS mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan mati. Menghidupkan sesuatu yang telah mati. Qala walam tu'min. Engkau tidak beriman, engkau tidak percaya, wahai Ibrahim, bahwa aku mampu menghidupkan segala sesuatu yang aku kehendaki. Ini ilmu. Bahwa Allah maha menghidupkan. Engkau sudah percaya? Qala bala walakin liyatuma'inna qalbi. Bahkan aku sangat percaya, wahai Rabb, engkau adalah zat yang maha menghidupkan. Walakin liyatuma'inna qalbi. Aku pengen naik tingkat lebih dari melihat sesuatu dengan mata kepala. Barakallahu fiik. Namanya basirah. Taib. Ala darajatil ilmu. Wahyal basirah. Yang nisbahnya ilmu ke kalbu itu sama seperti nisbahnya sesuatu yang dilihat dengan apa? Dengan mata. Wahadihi hiyal al-khisisa allati ikhtassa biha sahabah an sa'iril ummah. Dan ini kekhususan yang didapatkan oleh para sahabat. Mereka unggul dari seluruh umat. Wahia a'la darajatil ulama. Bahwa mereka adalah derajat ulama yang paling tinggi. Yani derajatnya para sahabat. Wala ta'ala kul hadis sabili adu ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Rasul, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, basirah, tingkat keilmuan yang paling tinggi. Ana wa manittaba'ani, ay ana wa atba'i ala basirah. Aku dan pengikutku di atas ilmu. Wa qila wa manittaba'ani atfun ala al-marfu' fi ad'u. Ada juga mengatakan wa manittaba'ani atf, mengikutku kepada marfu' ad'u. In ana ad'u ila Allah ala basiratin wa manittaba'ani kadzalika ad'u ila Allah ta'ala ala basirah. Yani aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, demikian juga orang yang mengikuti aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala juga di atas ilmu. Walal qawlaini fal ayatu tadullu ala anna atba'ahum atba'uhum ahlul basairud da'wa ad'auna ila Allah taala. Dua makna tadi ini menunjukkan bahwa para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang memiliki ilmu yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang bodoh. Hambar lebih. Anda harus apa? Mengilmui dulu, baru mengamalkannya. Setelah itu mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang. Baik. Anda belajar dulu. Allahu musta'an. Baik. Yang bahaya orang baru tobat, langsung apa? Langsung dakwah. Ya kan? Langsung dakwah, langsung ceramah kemana-mana. Perkara-perkara yang bertentangan dengan al-haq masih ada pada dia. Masih ada pada dia. Barakallahu fikum. Belum terhapus semua sesuatu yang negatif pada dia. Kalau cerita semangat, alhamdulillah Anda semangat. Tapi kalau lebih dari itu, tidak bisa. Anda harus belajar dulu, kemudian Anda menyampaikan sesuai dengan ilmu yang Anda dapatkan, bukan dengan perasaan. Karena sebagian orang, barakallahu fikum, sudah terkenal duluan, tapi dengan kebatilan dapat hidayah, oh langsung ceramah kemana-mana. Begitu ceramah dicampur aduk antara hak dengan kebatilan yang dianggap hak. Sahih. Allah al-musta'an. Baik. Yang semestinya orang belajar dulu, belajar, setelah itu dia mengamalkannya, setelah itu dia mendakwahkannya di atas ilmu. Anda mengatakan ini, dalilnya ini. Anda mengatakan ini, dalilnya ini. Anda mengatakan dalilnya ini. Kenapa boleh ini? Karena ini. Kenapa tidak boleh ini? Karena ini. Barakallahu fikum. Itu namanya ala basiratin. Oleh karena itu sebelum orang berdakwah harus belajar dulu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz ketika hendak diutus ke Yaman untuk menyampaikan ilmu berdakwah? Rasulullah SAW mengatakan innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum, mereka adalah ahlul kitab, mereka orang Yahudi atau Nasrani. Ya, mereka memiliki ilmu. Para ulama kita mengatakan Rasulullah menyatakan ini agar supaya Mu'ad betul-betul mempersiapkan diri untuk itu, membekali diri dengan ilmu sehingga bisa menjadi perisai. Orang kalau tidak memiliki ilmu, barakallahu fikum, bisa apa? Obok-obok, barakallahu fikum, bisa ditipu daya, bisa dipengaruhi karena tidak ada perisainya, tidak ada apa senjatanya. Ilmu itu adalah perisai dan senjata. Barakallahu fikum. Orang kalau tidak ada ilmunya, ya dipermainkan. Barakallahu fikum. Kebatilan dan penyimpangan itu laku laris di tengah-tengah orang yang tidak berilmu. Baik. Adapun orang-orang yang berilmu, begitu disodorkan kepadanya kebatilan, kebid'ahan, penyimpangan, langsung dia cari tahu. Kalau memang dia tidak tahu sebelumnya kalau itu adalah penyimpangan, dia cari tahu apa dasarnya, apa dalilnya. Adakah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah salafun salih mengamalkannya? Itu pertanyaan-pertanyaan, barakallahu fiik. Jika tidak sembarang dia melakukan ajakan-ajakan orang. La haula wa illa billah. Jadi harus ada ilmu, ala basiratin. Dakwah ini bukan semangat. Bukan asal-asalan, tapi harus ada. Bukan juga nanti orang sampai ke derajat ulama besar baru berdakwah, bukan. Tapi sampaikan sesuai dengan apa yang ada pada Anda dari ilmu. Engkau betul-betul mengetahui bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini haram. Dengan ilmunya dan dalil-dalilnya. Wa in kana min atba'i 'ala al-intisabi wad-da'wah. Wa man laysa minhum fa laysa min atba'ihi 'ala al-haqiqati wal muwafaqah. Wal ayatu tadullu 'ala anna atba'ahum ahlul basair ad-da'una ila Allah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa pengikut Rasul yang sesungguhnya adalah ahlul basair. Adalah orang yang memiliki ilmu yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengandungi makna seperti itu. Wa man laysa minhum fa laysa min atba'ihi 'ala al-haqiq. Dan siapa yang tidak memiliki ilmu dan tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah pengikut hakiki dari pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah pengikut yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. In kan min atba'ihi 'ala al-intisab wa da'wah, walaupun ya tetap dia sebagai seorang muslim mukmin. Barakallahu fikum. Secara agama bahwa dia sebagai seorang muslim, tapi pada hakikatnya yang sesungguhnya ya tidaklah mereka termasuk orang-orang istimewa, orang-orang utama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebagai satu kekhususan. Barakallahu fiik. Qala al-musannif rahimahullah taala fihi masail minha at-tanbihu 'ala al-ikhlas li anna katsiran minan nasi law da'a ila al-haqiq fa huwa yad'u ila nafsi. Di sini ada beberapa masalah. Minha di antaranya at-tanbihu 'ala al-ikhlas. Peringatan untuk para dai agar supaya berlaku ikhlas. Ikhlas dalam berdakwah. Barakallahu fiik. Karena katsiran minan nasi law da'a ila al-haqiq fa huwa yad'u ila nafsi. Karena banyak di antara orang berdakwah, marilah kita beriman kepada Allah, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Orator memang hebat, tapi pada akhirnya dia mengajak pada dirinya sendiri. Kalau tidak dipanggil dengan ustaz, berubah wajahnya sambil bertanya, ini tahu dia kalau kita ustaz. Subhanallah. Ustaz barakallahu fiik. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Anda dikenal atau tidak dikenal oleh orang bukan urusan Anda. Anda dipuji atau dicela oleh orang itu bukan urusan Anda. Urusan Anda adalah beramal saleh. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala termasuk diantaranya da'wah ilallah ini. Ibadah yang sangat agung, ketaatan kepada Allah yang sangat mulia, yang harus kita barengi dengan ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang mengajak kepada dirinya, mengajak kepada partainya, mengajak kepada yayasannya, mengajak kepada golongan. Tapi kita mengajak kepada Allah, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tersampaikan, setelah itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kita tidak boleh mengikat orang dengan diri kita. Barakallahu fiik. Tapi apa? Kita dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha anna al-basirata min al-fara'id. Bahwa al-basirah, ilmu itu termasuk perkara yang wajib untuk kita tuntut. Barakallahu fiik. Belajar ilmu agama ini wajib, kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Perkara wajib atas setiap muslim. Wa minha anna min dalailil husni tauhid annahu tanzihullahi ta'ala anil masabbah. Min dalailil husni tauhid termasuk dalil tentang indahnya ketauhidan seorang, annahu tanzihul lillah, dalil tentang indahnya ketauhidan adalah annahu tanzihul lillahi ta'ala anil masabbah. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari masabbah, sabba ya subbu, yakni makian, celaan dan seterusnya. Wa minha anna min kubhi syirki kan kaunuhu masabbatul lillah. Agak tak masabbah atau ada arti yang lain? Barakallahu fiik. Bahwa termasuk kejelekan kesyirikan itu masabbatul lillah. Mencela Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan Allah Subhanahu wa taala, mensederajatkan Allah dengan makhluk. Kalau orang menyembah selain Allah berarti menyembah sesama makhluk. Artinya dia orang itu mensederajatkan yang dia sembah yang merupakan makhluk sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seburuk-buruk dan sejelek-jelek dosa. Wa minha ibadul muslimi adil musyrikin la yasiru minhum walau lam yusyrik intaha. Ibadul muslimi adil musyrikin, di antara faedah dari ayat ini menjauhkan seorang muslim dari orang-orang musyrikin. La yasiru minhum, agar supaya tidak berjalan dengan mereka atau tidak menyamai mereka. Walau lam yusyrik, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan. Karena kalau senantiasa sering terus menerus bersama dengan orang musyrikin, dia akan terkontaminasi. senantiasa bergaul, berbaur dengan orang kafir, dia akan terkontaminasi. Barakallahu fiik. Yang dulunya dia senantiasa mengatakan assalamualaikum apa? So terganti dengan selamat pagi. Barakallahu fiik. Karena terbiasa bergaul dengan orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang kufar, ya cuma selamat pagi, selamat malam dan seterusnya. Lebih banyak bergaul dengan mereka. Begitu ketemu dengan kaum muslimin, selamat pagi. Padahal dia tahu jelas yang di hadapannya itu seorang muslim yang semestinya dia memberi salam, bukan selamat pagi. Allahu musta'an. Ini yang dikatakan manjalas janas. Siapa yang duduk bersama dengan seorang maka dia akan menyamai, mengikutinya. Allahu musta'an. Bukan cuma mengikuti di kehidupan dunia ini, mengikuti juga di dunia maya, ngikut Instagramnya orang kafir. Hanya sekedar senang-senangan, bukan sesuatu yang mungkin ada faedahnya di sana secara duniawi. Barakallahu fiik. Cuma sekedar bahwa artis mungkin atau apa. Termasuk bergaul dengannya. Karena sehari keseharinya dia akan nampakkan, dia akan sampaikan, dia pertontonkan. Lama-lama dia akan ngikut. Minimal dia akan mengiyakan apa yang dilakukan oleh orang kafir itu. Wallahul musta'an. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah. Bihamdika. Assalamualaikum.